haus badan ini, bukan kurang makan, namun memikirkan dirimu yang berlari dariku. Tanpa sepatah pun kesan kau tinggal. Sampai Merauke telah ku telusuri, jangankan bertemu, bayangmu pun tiada, seakan jiwa ditelanku. Hatiku mencari putus harapanku, selamat ini mata hatiku ku tak.